Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, para orang tua, para pendidik yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, agar dalam kita mendidik anak-anak kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak anak-anak kita menjadi seperti apa yang kita harapkan, yaitu menjadi generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulianya akhlak. Itulah generasi terbaik pada zamannya, dan itulah yang memiliki generasi-generasi terbaik masa lalu, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang ada pada diri anak, salah satu di antaranya adalah fitrah atau karakter belajar. Hal ini bisa disebutkan bahwa setiap anak yang lahir di muka bumi ini adalah pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak yang memutuskan untuk tidak belajar berjalan. Ketika dia berjalan itu, latihan berjalan, dia sering jatuh yang membuat badannya luka, membuat badannya sakit. Namun karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat pembelajar kepada setiap anak, maka setiap anak adalah pembelajar. Kemudian bukti lain bahwa setiap anak itu dapat belajar, secara kauni, kenyataan yang kita lihat bahwa anak memiliki sifat atau rasa ingin tahu atau curiosity yang sangat besar, sehingga banyak sekali anak yang menanyakan sesuatu hal kepada orang tuanya dan sangat butuh jawaban dari kedua orang tuanya karena rasa ingin tahunya. Ini beberapa bukti yang menunjukkan bahwa setiap anak adalah pembelajar dari dia lahir. Sejak dia ingin tengkurap untuk membalikkan badan dengan kerja keras, dengan belajar keras, dia mencoba untuk bisa tengkurap sehingga dia berhasil. Sampai akhirnya dia bisa berjalan dan terus belajar dan belajar. Jadi secara fitrah bahwa anak itu adalah pembelajar seumur hidup. Dan bisa dikatakan bahwa manusia secara asal adalah pembelajar. Maka apabila ada anak tidak mau belajar atau orang tua tidak mau belajar, maka hal ini adalah menyimpang dari fitrahnya. Karena fitrah adalah semua manusia adalah pembelajar. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua sekarang, sebelum kita mengharapkan anak kita belajar, sebelum kita berharap anak fitrah anak-anak kita, karakter belajar anak-anak kita tumbuh, maka kita sebagai orang tua terlebih dahulu meluruskan fitrah kita. Kita menjadi pembelajar di hadapan anak-anak kita bahwa kita adalah pembelajar yang tangguh. Kita jaga fitrah kita dulu, kita jaga karakter belajar kita dulu, kemudian setelah itu baru kita menumbuhkan karakter anak-anak. Ini sebenarnya hakikat pendidikan yang sebenarnya menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan keteladanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karakter belajar secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah minat belajar, yang kedua adalah gaya belajar. Minat belajar itu harus tumbuh kepada semua anak. Semua anak harus pembelajar. Karena apa? Karena Allah telah memberikan sifat pembelajar sejak dia lahir. Apabila anak malas belajar, itu bisa jadi karena pendidikan yang diberikan kepadanya tidak benar, mencederai fitrah belajarnya sehingga dia malas belajar. Atau situasi keadaan di rumahnya bukan situasi pembelajar. Anak tidak pernah melihat orang tuanya belajar, tidak pernah melihat kakaknya belajar, sehingga fitrahnya menyimpang, dia akan meniru apa yang dia lihat sehingga anak menjadi malas belajar. Jadi sebenarnya secara asal anak itu pembelajar. Apabila dia malas belajar, tidak mau belajar, berarti ada sesuatu yang salah dalam pendidikannya. Nah, oleh karena itu minat belajar ini harus ditumbuhkan kepada semua anak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun," aku cinta menuntut ilmu. Apabila ada orang enggan menuntut ilmu, berarti fitrahnya telah menyimpang. Itu yang pertama, masalah minat belajar harus tumbuh kepada semua anak sama rata. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar ini sifatnya unik. Beda. Setiap anak memiliki gaya belajar, kombinasinya berbeda-beda, maka tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita membahas gaya belajar ini, karena ini unik. Metode yang diberikan kepada anaknya dalam pembelajaran cocok dengan kondisi anak didiknya atau cocok dengan kondisi anak-anaknya. Secara umum, gaya belajar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ini pada setiap orang, pada setiap anak, berbeda-beda urutannya, berbeda-beda kombinasinya. Kita bahas yang pertama, gaya belajar visual. Dari bahasa visual, bisa kita artikan dengan gambar atau pandangan. Maka gaya belajar visual ini menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Jadi anak yang memiliki gaya belajar visual itu matanya lebih cerdas dibandingkan telinga dan lainnya. Jadi titik berat kecerdasan dia berada di visual atau pandangannya. Hal ini bisa diartikan bahwa bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar anak-anak paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian baru dia bisa mempercayainya dan memahaminya. Ini gaya belajar visual. Jadi kalau diistilahkan dengan kata perintah, gaya belajar visual itu adalah lihatlah. Dengan istilah kata yang sangat mudah, yaitu lihatlah. Ini untuk anak-anak yang gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini pada anak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual mungkin bisa kita perhatikan pada anak-anak kita masing-masing. yaitu antara lain apabila seorang guru, ustadz atau ustadzah atau siapapun yang sedang menerangkan, maka mata dia harus melihat. Apabila orang tersebut yang menerangkan itu menggunakan misal PowerPoint atau slide atau menggunakan tulisan di papan tulis, maka dia dengan seksama akan memperhatikan apa yang dia lihat, yaitu PowerPoint visual atau tampilan yang dimunculkan oleh guru atau orang yang mengajar tersebut. Kalau tidak ada, mungkin guru hanya cerita saja, maka matanya juga harus melihat sesuatu sehingga dia mudah memahami dengan matanya, yaitu apa? Yaitu melihat gerak bibir dari gurunya. Dia perhatian sekali melihat, ya. Kalau dalam bahasa Jawanya sampai meneleng kalau diterangkan itu. Ya, teman-temannya mungkin sambil noleh kemana, ada yang sambil ngantuk. Tapi orang yang gaya belajar visual ini kalau dia ingin paham, maka sering sekali matanya itu gak berkedip kadang-kadang itu. Karena betul-betul bahwa dia lebih memahami dengan melalui pandangan matanya. Ciri yang berikutnya bahwa orang yang memiliki gaya belajar visual ini itu bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi, bukan pendengar yang baik. Ya. Jadi karena matanya lebih tajam, ya, lebih tajam, lebih cerdas dibandingkan telinganya, maka dia bukanlah pendengar yang baik. Terus ciri yang berikutnya, saat mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya dia akan melihat teman-temannya dulu. Bagaimana teman-temannya mempraktekkan melakukan petunjuk tersebut, ya, kemudian baru dia sendiri bertindak setelah melihat apa yang diperhatikan oleh teman-temannya. Ini apabila petunjuknya tidak ada apa namanya petunjuk gambar, maka dia akan melihat dulu. Jadi tanpa dia melihat, ya, hanya sekedar perintah dari gurunya mungkin dengan lesan, dia enggak begitu paham. Nah, setelah melihat, dengan melihat saja tanpa diterangkan pun dia akan lebih mudah memahami. Terus kemudian ciri berikutnya, tidak suka bicara di depan teman-temannya kalau misal berdiskusi kelompok, ya. Dan tidak suka pula mendengarkan orang lain, ya. Dia terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Karena apa? Kalau dia berbicara berarti telinganya mendengar, ya. Enggak berpengaruh bagi dia dengan dia apa telinganya mendengar tersebut, karena pengaruh yang kuat bagi dia adalah pada penglihatan matanya. Sehingga pada saat dia berdiskusi, maka cenderung dia tuh pasif, ya, pasif. Terus kemudian yang kelima, dia kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Jadi apabila anak tersebut itu menghafal Al-Quran, ya, maka dia lebih cepat menghafal bukan dengan mendengar tapi dengan membaca. Maka kalau dia ingin menghafal Al-Quran, dia lebih banyak membaca mushaf dibandingkan mendengarkan murotal melalui MP3 atau rekaman audio. Ini makanya perlu kita pahami, apabila kita mengajarkan tahfidz hafalan Quran kepada anak-anak kita, maka kita harus memahami anak kita itu visual apa tidak, atau auditory ataukah kinestetik. Nah, setelah kita mengetahui gaya belajarnya, maka metode yang kita terapkan pas pada anak. Sebab apabila metode ini tidak pas diberikan kepada anak, anak akan merasa bosan dan akhirnya bisa menjadi malas belajar tadi karena metode yang salah. Terus kemudian ciri berikutnya, anak lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Mungkin ada tutorial gambar, ya, dengan melihat gambar saja dia sudah paham tanpa guru menjelaskan. Ini yaitu dengan peragaan. Kalau hanya dengan lisan, dia sulit sekali memahami, ya, sulit sekali memahami. Ciri yang berikutnya, dia dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa dia terganggu. Ini jadi ciri-ciri anak apabila dia belajar itu dengan kondisi ramai dan sebagainya, dia masih tetap bisa konsentrasi duduk tenang. Itu salah satu ciri bahwa dia itu gaya belajarnya adalah visual. Karena apa? Selama matanya tidak terganggu, dia tenang saja. Nah, dia tenang saja. Apabila pandangannya tidak terganggu, dia tenang saja. Ini adalah gaya belajar visual, ya. Jadi kalau bisa dikatakan label yang atau perintah yang diberikan kepada anak visual ini adalah lihatlah. Terus selanjutnya yang kedua, gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori. Dari bahasa, dari katanya saja auditori, dari kata audio, itu berarti bahwa dia lebih suka mendengar ya. Jadi gaya belajar auditori ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat. Ini karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya anak harus mendengar kemudian baru bisa mengingat dan memahami informasi itu. Ini auditori. Maka baik pada gaya belajar auditori ini guru sering menyebutkan kepada anak tersebut, dengarkanlah, dengarkan. Nah ini ya, dengarkan. Itu orang-orang yang auditori langsung masang telinga itu. Tapi kalau guru mengatakan lihatlah, maka yang respect, apa namanya, respon yang paling cepat akan diberikan oleh anak-anak yang visual itu, karena melihat ini. Nah, adapun ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu antara lain anak mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Diskusi biasanya dengan berbicara. Nah, sedangkan dengan bicara itu maka dia akan mendengar. Nah, selama telinganya mendengar, maka dia akan lebih memahami apa yang dia dengar tersebut. Kemudian ciri berikutnya, anak tersebut sering disebut dengan istilah atau julukan pendengar ulung. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu kupingnya tengen. Ya, tengen banget. Ya. Anak mudah mengingat bacaan murotal, ya, yang berasal dari rekaman audio atau dari MP3 dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri yang kedua untuk anak yang auditori. Jadi dari mendengar murotal, dia kalau disuruh menghafal Al-Quran dengan membaca mushaf itu sulit sekali. Sulit sekali hafal dan sulit sekali memahami apa yang dia baca. Tapi begitu dia mendengar, mungkin sambil agak tiduran ya, atau dengan kegiatan lain, yang penting telinganya mendengar, dia akan paham. Ini ciri-ciri anak yang auditori. Terus kemudian ciri berikutnya, anak yang auditori ini cenderung banyak bicara. Kenapa dia banyak bicara? Karena dengan berbicara maka telinganya akan mendengar. Ini telinganya akan mendengar. Jadi kalau telinganya mendengar maka dia akan mudah sekali menerima apa yang sedang dipelajarinya. Ini jadi perlu dipahami ya, pendapat untuk anak-anak yang cenderung auditori ini, jangan paksakan anak untuk duduk tenang kemudian hanya memperhatikan gambar tanpa adanya penjelasan secara lisan. Dia akan sulit sekali dan akan bosan dengan pelajaran tersebut. Ini. Dan sering sekali anak-anak yang auditori ini kadang-kadang seolah-olah pada saat diterangkan di kelas itu tidak memperhatikan guru. Karena apa? Dia enggak butuh matanya harus melihat gitu. Ya, karena dia kecerdasannya di telinga. Dia cukup mendengarkan saja walaupun seolah-olah seperti berpaling dari pandangannya terhadap guru. Seolah-olah seperti itu. Maka guru atau orang tua harus memahami ini. Sebenarnya kalau kita sudah tahu anak tersebut auditori, selama dia masih mendengarkan, ya insya Allah dia akan memahami apa yang dijelaskan. Ini. Terus ciri berikutnya, tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik, ya, karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Ini dia nggak suka membaca. Dan apabila dia dipaksa harus tetap membaca, ya, jadi pelajaran yang ada itu berupa buku atau bacaan, ya, tidak ada rekaman dari audionya, maka pada saat dia disuruh mempelajari itu biasanya bacaannya itu dikeraskan. Kenapa dikeraskan? Karena biar telinganya mendengar. Kalau dia hanya diam saja membaca, telinganya tanpa mendengar sulit memahami, maka dia mengeraskan bacaannya, ya, dari mulutnya sendiri dibaca keras. Dan dari telinga sendiri dia mendengarkan bacaannya itu sehingga dia lebih mudah memahami. Ini makanya kalau ada anak-anak kok sudah sampai SMA bacanya masih keras ya, masih didengarkan sampai satu rumah dengar semua, itu salah satu ciri-ciri anak atau orang yang gaya belajarnya adalah auditori. Dan itu jangan disalahkan, dan itu unik, dan itu bawaan dari lahir dan gak bisa berubah sampai dia meninggal dunia. Ya, ini unik, ini bawaan dari lahir ya sifatnya. Maka gaya belajar ini memang harus dipetakan ya. Tidak boleh disamaratakan kepada semua anak ini. Terus selanjutnya, Ciri anak yang gaya belajarnya auditory adalah dia kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Ya kalau yang visual tadi suruh ngarang itu pinter, dia nulis itu lancar. Tapi anak-anak yang auditory itu biasanya tulisannya jelek. Ya kalau suruh mengarang nggak rampung-rampung, nggak selesai-selesai. Kalau suruh menulis dia enggan, ya enggan sekali menulis. Ya karena apa? Menulis nanti kaitannya dengan melihat. Ya sedangkan dia mungkin di visualnya lemah sekali, yang kuat di audio sehingga dia nggak begitu bersemangat. Ya dia akan bersemangat apabila terkait dengan suara yang dia dengar. Selanjutnya, anak yang auditory itu senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ini terkait dengan ciri sebelumnya, yaitu anak yang seperti ini senang ngomong gitu loh, senang ngomong. Maka antara lain apabila ada anak-anak kita, murid-murid kita yang ngomongnya banyak, ya istilahnya kalau dalam bahasa agak kasar itu cerewet banget itu. Ini salah satu ciri bahwa dia adalah anak yang bergaya belajar auditory. Biasanya telinganya lebih cerdas ya dibandingkan dengan matanya ini. Dan dia senang diskusi. Yang lebih parah lagi nanti dia juga senang ngerumpi. Nah, seperti itu. Itu salah satu gaya belajar auditory, kecenderungan negatifnya seperti itu. Terus selanjutnya ciri yang berikutnya yaitu anak kurang tertarik memperhatikan hal baru di lingkungan sekitarnya. Seperti misal ada anak yang baru datang ya, anak baru yang sedang masuk sekolah ya, adanya papan pengumuman di pojok kelas dan hal-hal lain yang di kelas itu enggak begitu peduli dia ya. Karena itu terkait dengan pandangan mata. Nah, apabila ada suara-suara aneh ya, misal di situ ada suara kipas sebagai contoh, dia akan mengingat bahwa kipas itu kalau normal suaranya seperti ini, tapi tiba-tiba suaranya lain, maka dia akan tanggap gitu loh. Karena telinganya mendengar bahwa ini gak beres dengan kipas ini yang ada di kelas. Contoh seperti itu. Terus nanti ada suara-suara yang mungkin teman-temannya yang visual gak begitu peduli, tapi ternyata dia memperhatikan ada suara apa itu. Setelah ditanyakan seperti itu, yang visual baru perhatian, suara apa sih? Nah, ini salah satu anak yang auditory itu seperti itu ya. Telinganya itu tengen ya, tengen itu maksudnya itu mendengar sesuatu jelas ya, mungkin orang lain enggak begitu mendengar tapi dia betul-betul perhatian dengan suara tersebut. Ini gaya belajar auditory ya, gaya belajar yang kedua. Terus kemudian gaya belajar yang ketiga yang secara umum ini ya, yaitu gaya belajar kinestetik ya. Gaya belajar kinestetik ini mengharuskan anak kalau belajar itu harus menyentuh ya. Ya, harus menyentuh sesuatu yang dipelajari ya. Atau mungkin dia harus bergerak, harus mempraktekkan dengan gerak fisiknya. Ini gaya belajar kinestetik. Nah, ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini itu biasanya anak itu kalau di kelas konvensional maksudnya, yang gurunya itu rata-rata menerapkan kalau enggak visual ya auditory ya. Kadang-kadang anak yang kinestetik itu di kelas enggak kebagian gaya belajar gurunya, sehingga sering sekali anak ini bikin tingkah ya, bikin ulah di kelas. Karena apa? Anak yang seperti ini cenderung tubuhnya harus bergerak terus. Kalau disuruh duduk lama, maka dia enggak betah. Dengan tidak betahnya itu kadang-kadang bikin gaduh, mengganggu temannya, atau mungkin sering sekali izin ke kamar mandi. Ya. Satu kali pelajaran bisa jadi sampai 3 kali, 4 kali karena dia enggak betah duduk lama. Ini. Dia tidak begitu paham dengan apa yang diterangkan guru. Yang guru itu menjelaskan dengan kata-kata ya, ataupun menjelaskan dengan visual, dengan peragaan. Tapi apabila guru itu menjelaskan dengan harus anak itu mempraktekkan, coba praktekkan ini, maka dia bergerak, atau mungkin harus dipraktekkan di luar ruangan sehingga dia bebas untuk bergerak, maka itu lebih mudah dipahami untuk anak yang bergaya belajar kinestetik ini. Ciri-cirinya antara lain yaitu anak suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya ya, termasuk saat dia belajar itu suka menyentuh segala sesuatu. Kalau dia disuruh membaca, itu biasanya kadang-kadang bacanya kadang-kadang sambil jalan ya. Kadang-kadang bukunya itu sambil ditunjuk-tunjuk, jari-jarinya bergerak-gerak, pokoknya tubuhnya harus bergerak. Kalau jari-jari gak bergerak-gerak, kadang kakinya yang digerak-gerakkan Jadi membaca tapi sambil kakinya digerak-gerakkan itu, atau mungkin anggota tubuh yang lainnya. Jadi intinya dia akan bisa memahami, dia akan bisa memahami sebuah pelajaran itu tubuhnya harus bergerak. Dia termasuk orang anak yang sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Ya, contoh saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Nah, itu. Jadi dia gambar apa saja itu yang dia gambar. Pokoknya tubuhnya harus gerak itu. Ya, kalau dia disuruh apa namanya tenang, ya. Kalau dalam bahasa Jawa tangannya sedeku di depan, anteng, itu enggak bisa, dia stres sekali itu, ya. Ujung-ujungnya nanti dia akan ngantuk, seperti itu. Nih. Dan biasanya anak yang seperti ini itu paling yang disukai itu pelajaran olahraga biasanya itu, atau kegiatan hiking, camping dan sebagainya yang terkait dengan gerak badan, atau prakarya yang harus dikerjakan di luar yang harus banyak bergerak. Itu senang sekali anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik. Anak seperti ini sulit menguasai hal-hal abstrak, ya, seperti peta, simbol, lambang-lambang. Itu mumet dia, itu pusing, ya. Ini simbol untuk apa, baca peta itu dia pusing sekali, ya. Ini karena dia dominan pada fisiknya. Dia menyukai praktek atau percobaan dan menyukai permainan-permainan fisik lainnya seperti olahraga. Nah, gaya belajar kinestetik ini sering menjadi permasalahan di lembaga-lembaga pendidikan. Itu memang kurang terfasilitasi apabila pembelajaran hanya berada di ruangan kelas, anak duduk mendengarkan guru menerangkan. Ini anak ini mesti sering disebut anak yang bermasalah. Ini. Dan sering sekali guru itu menganggap anak ini nakal. Nah, kalau kita kembalikan dengan pendidikan karakter nabawiyah ini, bahwa semua anak itu adalah lahir dalam keadaan pembelajar, sebenarnya tidak ada anak malas belajar. Nah, kemudian kalau ada anak yang malas belajar, ini bisa jadi karena gaya belajar yang kita terapkan dalam pembelajarannya ini enggak cocok dengan anak ini. Ini jadi hendaklah para guru yang terutama di sekolah-sekolah yang pembelajarannya di ruang kelas, ya, anak-anak duduk anteng, ini untuk anak-anak yang kinestetik mohon untuk diperhatikan, ya, difasilitasi, ya, agar anak tersebut tidak bosan. Nah, kita harus memahami ini dan harus dipetakan dulu. Jadi misal dalam satu kelas ada 30 anak, itu guru tidak-tidaknya memahami bahwa siapa saja yang gaya belajarnya visual dominan, ya, dominan visual, siapa yang dominan auditori, dan siapa yang dominan kinestetik. Maka guru pun dalam mengajarkan itu juga bervariasi. Kadangkala menggunakan gaya visual, kadangkala menggunakan metode auditori, kadangkala juga menggunakan metode kinestetik, sehingga semua anak terfasilitasi. Nah, kalau hanya guru menggunakan misal hanya menerangkan saja, ya, maka jangan heran kalau ada muridnya itu pada tidur. Kenapa? Karena nanti yang memperhatikan yang gaya belajarnya auditori, sedangkan yang visual dia nggak begitu tertarik, nggak mudeng, ya, nggak jelas apa yang diterangkan guru. Apalagi yang kinestetik, gitu. Ya, dia sudah bosan ujung-ujungnya nanti akhirnya tidur. Daripada mendengarkan nggak jelas, nggak mudeng, lebih baik ya tidur saja, seperti itu. Nah, oleh karena itu guru memahami hal itu, ya. Apabila anak yang gaya belajarnya kinestetik kemudian kok minta keluar, ya dipersilahkan, nggak apa-apa, ya, dimaklumi. Udah nggak apa-apa, keluar dulu, nah, gerak-gerak sana, nanti kalau sudah enak badan masuk lagi, seperti itu. Sebab kalau dipaksakan dia mungkin duduk tenang di situ, tapi duduk tenangnya karena tertekan. Kalau sudah anak tertekan kemudian diajari, ya, maka percuma kita mengajari banyak sekali materi, ternyata dia nggak akan paham. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, para pendidik, tentang gaya belajar. Banyak sekali para ahli di bidang ilmu pendidikan, ada yang membagi gaya belajar menjadi 8, seperti gaya belajarnya multiple intelligence. Kemudian ada yang membagi menjadi 5, ya. 5 itu antara lain tadi mata, ya, yang cerdas, telinga yang cerdas, kemudian fisik yang cerdas, tapi ditambah 2 yaitu dengan membau, itu kemudian tambah 1 lagi yaitu dengan mencicipi atau merasakan dengan lidah. Namun secara umum, ya, gaya belajar yang kita pakai adalah dengan pembagian 3 gaya belajar tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, para orang tua, jangan buru-buru melabeli anak pemalas belajar sebelum kita mengetahui apa gaya belajarnya. Memang semua anak itu harus belajar, semua anak harus cinta belajar, semua anak itu harus berminat belajar dan wajib belajar yang tangguh. Namun di sisi lain, ternyata dalam belajar ini anak memiliki keunikan, tidak bisa disamaratakan, yaitu gaya belajar ini. Oleh karena itu, dengan ciri-ciri tadi, ya, marilah anak-anak kita petakan, ya. Mana di antara anak-anak saya yang auditori, mana di antara anak-anak saya yang visual, mana di antara anak-anak kita yang kinestetik. Apabila kita mempelajari anak di rumah yang gaya belajarnya kinestetik, bisa jadi kita mempelajarinya itu dengan membacakan sambil lari-lari. Mungkin sambil dia bermain, kita ikut mengikutannya di belakang terus, ya, buntuti anak tersebut bergerak, terus memang capek. Tapi itulah tarbiyah atau pendidikan, dan itu tugas kita sebagai orang tua dan pendidik untuk mendidik anak-anak. Jadi itu kinestetik seperti itu. Maka jangan dipaksakan anak kita yang kinestetik seperti kakaknya atau adiknya yang visual, nggak bisa, karena itu unik gitu. Terus kemudian jangan paksakan anak kita yang auditory untuk selalu membaca, ya. Karena mendengar di Al-Quran Iqra, bacalah, akhirnya anak terus dipaksa membaca padahal dia auditory, ya. Auditory membaca tetap membaca, ya. Tapi kita harus memahami bahwa dia dominan adalah pada pendengarannya, seperti ini. Nah, jadi dari tiga gaya belajar tersebut, itu bukan berarti kalau anak kinestetik berarti auditory sama visualnya enggak ada. Itu ada, ya, tiga-tiganya anak memiliki, ya. Tiga-tiganya itu anak memiliki gaya belajar tersebut. Akan tetapi apa namanya, urutan, ya, dominannya itu berbeda-beda. Ya, urutan gaya belajar, ya, dan dominan di bidang apa, di jenis apa, itu berbeda-beda pada masing-masing anak. Kenyataannya, walaupun anak itu kinestetik, dia tetap diterangkan dengan visual, tetap bisa menerima walaupun prosentasenya kecil. Nah, demikian juga anak yang visual dan auditory, ya, dia diajari dengan gaya kinestetik, suruh praktek dan sebagainya, tetap bisa menerima walaupun kapasitasnya kecil. Ini, jadi intinya, kesimpulannya bahwa semua anak memiliki tiga gaya belajar itu, semuanya punya, tetapi kapasitasnya yang berbeda-beda, urutannya yang berbeda-beda. Nah, ini masalah gaya belajar, Bapak-Ibu sekalian, ya. Jadi saya tekankan lagi, semua anak harus jadi pembelajar, yaitu kaitannya dengan minat belajar harus ditumbuhkan kepada semua anak. Namun perlu diketahui bahwa gaya belajar anak berbeda-beda. Akhirnya orang tua tugasnya harus memetakan, ya. Banyak sekali alat-alat untuk memetakan gaya belajar, berbagai macam alat, ya. Sebenarnya intinya tanpa menggunakan alat pemetaan itu pun, orang tua dengan mengamati gaya belajar anak, insya Allah orang tua sudah memahami. Oleh karena itu, bagaimana tugas orang tua yang mungkin tidak tahu alat pemetaan gaya belajar ini, yaitu yang pertama adalah setiap aktivitas anak diamati. Itu yang pertama, ngamati aktivitas anak. Jangan buru-buru bahwa aktivitas anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita kemudian dianggap menyimpang. Wah, kamu itu gaya belajar itu enggak bagus. Nah, dulu para sahabat itu kalau sedang menerima pelajaran dari Nabi itu sampai ada burung hinggap saja enggak terbang, ya, karena saking tenangnya. Tapi kalau itu diterapkan ke anak-anak yang kinestetik, itu enggak betah, anak itu bisa berontak, itu bisa jadi enggak mau sekolah, seperti itu. Nah, ini jadi amati dulu anak-anak itu, aktivitasnya diamati semuanya. Setelah diamati kemudian kita berinteraksi, kita ikut bergabung, ya. Tujuannya apa kita bergabung bersama anak-anak dalam beraktivitas, ya, yaitu untuk lebih mendalami lagi, benarkah anak saya auditori, benarkah ini visual, benarkah ini kinestetik, ya. Ini terus selanjutnya, setelah kita melakukan pengamatan, kemudian setelah itu kemudian kita berinteraksi, setelah itu kita berkomunikasi, kita berdialog. Nah, ditanya, ya, adik, kalau adik disetelkan sama abi dan umi atau bapak atau ibu dengan suara seperti ini, suka enggak? Mungkin dia bisa ngomong, wah, saya suka sekali. Oh, saya enggak suka, saya suka yang lewat itu, lewat layar, lewat monitor komputer dan sebagainya. Itu akan lebih tahu orang tua dengan dialog kepada anak ini. Setelah kemudian tadi mengamati, kemudian berinteraksi, kemudian berikutnya berkomunikasi, selanjutnya kita uji, ya kita uji. Kita uji itu maksudnya apa? Kita cobakan, coba ini anak ini saya beri dengan metode auditori bagaimana reaksinya? Dengan audio, saya coba dengan visual bagaimana, saya coba dengan kinestetik bagaimana, itu diuji. Nanti setelah diuji ternyata, oh ternyata dia kinestetik, lah maka setelah uji itu kemudian selanjutnya adalah dokumentasi. Didokumentasikan, oh ternyata anak saya nomor satu ya namanya si Fulan, ini gaya belajarnya kinestetik, didokumentasikan ya. Karena apa? Karena dulu pernah saya coba seperti ini, dia enggak suka, coba seperti ini, dia suka, dan seterusnya. Itu didokumentasikan. Setelah didokumentasikan, kemudian yang terakhir adalah dievaluasi. Ya. Dievaluasi dari proses mengamati, kemudian berinteraksi, kemudian berkomunikasi, kemudian proses diuji tadi, mendokumentasi itu, kemudian dievaluasi semuanya. Setelah dievaluasi semua, akhirnya muncullah kesimpulan ya, bahwa sebenarnya anak saya bakal, apa namanya, gaya belajarnya apa di antara tiga gaya belajar tersebut. Itu langkah-langkah orang tua yang dilakukan ya, dan insya Allah semua orang tua bisa melakukan. Memang untuk anak-anak terutama usia 0 sampai 7 tahun, maka perbanyaklah aktivitas anak tersebut ya, diperbanyak aktivitasnya ya. Jangan kita di rumah ya diam saja. Ya, pulang kerja mungkin capek, tidak pernah ngomong, ngomong sama anaknya itu hanya bilang sholat, bilang sama anaknya makan, ya, tidur, dan seterusnya. Tidak pernah ngobrol, ya tidak pernah diajak bermain. Ya, kalau kita bermain dengan anak, ya jadikan diri kita seperti anak-anak, maka itu akan lebih menyatu dan kita akan lebih mudah untuk memahami diri anak. Nah, kemudian setelah anak menjadikan kita orang yang paling dipercaya, akhirnya seterusnya adalah bahwa rumah itu tempat yang paling nyaman bagi anak. Kalau sudah rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak, maka segala sesuatu terjadi di luar, dia akan segera kembali ke rumah. Dan dia akan mencari orang yang dipercaya oleh dia untuk bertanya. Siapa yang seharusnya dipercaya? Yaitu ayah dan ibunya. Nah, oleh karena itu jawaban yang diberikan ayah ibunya lah, itulah yang menjadi bimbingan bagi anak apabila dia menghadapi sesuatu yang salah di luar. Ini tentang apa namanya, bagaimana mendidik anak yang masih di bawah 7 tahun. Jadi dia mencari idola ya, hendaklah orang tuanya itulah yang menjadi idola. Dan biar orang tua tersebut bisa menjadi idola, maka banyak-banyaklah bermain bersama dengan anak-anak kita, berinteraksi langsung ya, kita bermain seperti anak kecil seolah-olah ya, karena memang dengan itulah kita lebih dekat dengan mereka. Demikian penjelasan tentang gaya belajar. Untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan, saya serahkan kepada operator. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini tentang tema kita, yaitu gaya belajar anak. Dan selanjutnya, bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran yang ingin bertanya secara langsung, silakan Anda dapat menghubungi di 0821-3645-6545 atau melalui WhatsApp dan SMS di 0895-3990-3417. Dan baik, kami bacakan pertanyaan yang pertama Ustadz. Ini ada masukan dari pendengar ya Ustadz, ada pertanyaan dari beberapa pekan yang lalu yang mungkin belum jelas jawabannya Ustadz, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang ibu di Pedurungan. Beliau bertanya, Ustadz, anak perempuan saya sholat zuhur di sekolah saat hari Jumat atau Jumatan, tapi didegur oleh gurunya, oleh guru agamanya, agar sholat menunggu anak laki-laki selesai Jumatan. Yang benar bagaimana Ustadz? Harus memang harus menunggu anak laki-laki selesai sholat Jumatan, ataukah tidak mengapa sholat di tempat lain namun dalam satu masjid Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi itu anak perempuan ya. Iya. Anak perempuan dalam satu sekolahan, ada laki-laki dan ada perempuannya, dan itu ada sholat Jumat. Memang seorang wanita tidak diwajibkan sholat Jumat, namun apabila keberadaan dia di masjid itu, maka lebih baik ya bersamaan dengan sholat Jumat tersebut ya, di tempat lain, yaitu shof yang paling belakang atau di tempat yang tidak bercampur dengan anak laki-laki yang lain. Itu lebih utama seperti itu. Nah, namun apabila mungkin masjidnya tidak cukup ya, karena muridnya banyak atau siswanya banyak, Sehingga apabila anak perempuan di situ akan terjadi fitnah berhimpit-himpitan dengan anak laki-laki, maka ya saran guru tersebut benar, sampai jumatan tersebut selesai. Nah, kemudian setelah itu baru anak perempuan setelah masjidnya agak kosong ya dari anak laki, dia baru sholat, melaksanakan sholat duhur. Saya kira itu jawabannya. Pertanyaan yang selanjutnya Ustadz, ini datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana anak yang aktif harus dihadapi dengan gaya belajar model apa? Terus beliau bertanya kembali, apa termasuk kinestetik Ustadz? Bagaimana cara mengajarnya Ustadz? Apa pengajarnya juga harus ikut aktif Ustadz? Silakan Ustadz. Jadi untuk anak yang aktif, ya ini istilah yang diberikan oleh orang tua atau kebanyakan masyarakat, bahwa anak aktif itu dalam hal ini bisa dikatakan anak yang kinestetik, yaitu banyak bergerak. Ini memang berdasarkan pengamatan saya pribadi, orang-orang tua yang anaknya kinestetik itu memang butuh tenaga ekstra ya. Karena apa? Karena bisa jadi anak itu seperti anak yang tenaganya gak habis-habis. Jadi sudah ini, sudah itu, dan sebagainya. Nanti kalau malam orang tuanya jadi tukang pijit ya, karena anak tersebut kecapean. Ini memang anak kinestetik itu luar biasa dan butuh kesabaran yang ekstra bagi orang tua. Nah, anak yang usia 0-7 tahun yang gaya belajarnya aktif tadi atau kinestetik itu, hendaklah orang tua itu berusaha untuk tidak menghambat aktivitas anak. Anak ingin apa saja selama tidak membahayakan dia, ya biarkan. Sebab kalau dia banyak dihambat, itu biasanya ada luka, luka persepsi atau luka di dalam hatinya ya, yang khawatirnya nanti luka itu akan menimbulkan masalah di perkembangan dia berikutnya. Nah, oleh karena itu, untuk anak-anak yang aktif ini, mohon orang tua bersabar. Bukan hanya orang tua saja ya, termasuk tetangga ya, teman sekolah atau masyarakat di sekitarnya yang mana anak tersebut itu berinteraksi. Karena apa? Sering sekali orang-orang itu sering menyalah tafsirkan kepada anak yang aktif ini, terutama yang masih di bawah 7 tahun, itu sering menganggap bahwa orang tuanya tidak mendidik tata krama. Nih, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, tata krama atau adab jangan dibenturkan dengan penumbuhan ego anak. Padahal 0-7 itu sedang tumbuh-tumbuhnya ego. Sehingga kalau 0-7 tahun itu sudah dibenturkan adab, itu egonya gak tumbuh. Kalau ego gak tumbuh, dikhawatirkan dia kepercayaan dirinya kalau sudah besar itu lemah. Insya Allah kalau anak itu sudah umur 10 tahun, dia yang aktif itu sudah mulai tenang. Memang di bawah 7 tahun masih seperti liar, tanda kutip ya. Masih seperti liar, namun ndaklah kita bersabar ya. Karena apa? Kita kembali kepada dasar dari anak dilahirkan, yaitu fitrah, bahwa mereka lahir itu beriman, mereka lahir itu baik, mereka lahir itu pembelajar yang tangguh, mereka lahir itu berbakat. Maka perilaku anak yang aktif tersebut sebenarnya adalah sebagai apa namanya, perwujudan, refleksi dari potensi yang ada pada dirinya. Maka orang tua itu bukan menghalang-halangi, tapi justru malah mengamati. Seperti yang saya sebutkan tadi, diamati, kemudian setelah itu kita berinteraksi, maka akan memahami bahwa perilakunya ini sebenarnya ada benang merah yang nanti akan ketemu gaya belajarnya, akan ketemu bakatnya dan potensi yang lainnya. Jadi orang tua akhirnya dengan anak yang aktif ini kesimpulannya adalah ikut beraktivitas ya. Makanya untuk anak-anak yang kinestetik ini sering sekali menjadi keluhan orang tua. Kalau disekolahkan di sekolah formal ya, seperti SD-SD umum, banyak yang bermasalah. Kadangkala mereka beruntak tidak mau berangkat sekolah ya, karena sekolah tidak bisa memfasilitasi gaya belajarnya yang kinestetik ini. Maka banyak sekali para orang tua yang akhirnya memutuskan homeschooling atau home education, yaitu anak belajar di rumah, karena sekolah sudah tidak bisa mengatasi anak yang modelnya kinestetik ini. Maka ini adalah tugas orang tua ya, terutama yang 0-7 tahun, bagusnya anak kinestetik itu murni di rumah ya, bermain dengan orang tuanya ya, bermain dengan keluarganya. Itu insya Allah egonya akan bisa ditumbuhkan. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. kami tunggu SMS atau WhatsApp Anda bagi yang bertanya untuk 10 menit ke depan di 08953 9903 0417, dan kami bacakan pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Apakah membiasakan doa sehari-hari terhadap anak usia 4 sampai 6 tahun maksudnya, termasuk mengajarkan adab kepada anak, Ustaz, dari hamba Allah di Semarang, Ustaz? Ya. Jadi ini sering sekali muncul pertanyaan seperti ini, ya. Kita ingin anak kita itu adabnya biar Islami, sementara anak itu belum umur 7 tahun. Padahal di dalam konsep pendidikan karakter nabawiyah ini, adab mulai ditanamkan kepada anak usia 7 tahun. Karena adab ini nanti akan terkait juga dengan sifat sosiosentris anak. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Itu mulai dari 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun anak masih egosentris. Nah, sehingga apabila adab diterapkan maka akan berbenturan dengan penumbuhan ego. Nah, bagaimana dengan anak yang masih 4 atau 5 tahun kemudian kita ajarkan doa-doa harian, doa bangun tidur, kemudian doa masuk kamar mandi, tidak mengapa. Asal penanaman pengajaran doa tersebut itu tidak membenturkan anak tersebut dengan egonya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, cara pembelajarannya dengan cara bermain, ya, seolah-olah yang disampaikan itu seperti seorang ibu itu bernyanyi atau seolah-olah seorang ibu itu membacakan syair. Nah, kalau anak tersebut mungkin sering dibacakan dan kebetulan anak tersebut auditori, maka dia akan teringat. Namun perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengajarkan syariat, terutama dalam hal ini termasuk adab, perlu kita ingat bahwa yang terlebih dahulu dibangun pada anak itu adalah hati dulu, ya. Karena apa? Semua ibadah itu harus dengan keikhlasan. Jadi jangan sampai anak kita hafal doa-doa tapi tanpa tahu ada maksudnya, ya. Anak kita mungkin dari segi fisik, ya, doa keluar rumah dibaca, tapi ternyata seperti hanya sepintas lalu, seperti biasa saja tanpa sampai ke hati. Sebenarnya yang kita harapkan bukan itu. Yang kita harapkan adalah setelah anak nanti paham tentang doa, ya, maka hendaklah, ya, harapan kita itu anak paham tentang maknanya sampai kepada hatinya. Jadi ikhlasnya tumbuh. Nah, makanya saya menghimbau kepada para orang tua, jangan buru-buru. Jangan buru-buru anak diajari syariat sebelum ditumbuhkan iman, ya. Sebab semua amal ibadah itu harus didahului dengan ikhlas, dengan keimanan. Itu sudah sepakat para ulama seperti itu. Maka dalam kita mengajarkan anak pun juga iman dulu yang diberikan. Sebelum anak cinta kepada adab, ya, sebelum anak cinta kepada Allah, sebelum anak cinta kepada Rasul, kemudian kok buru-buru ditanamkan adab, bisa jadi dia hampa itu. Ya mungkin dia hafal, ya, karena sifat anak mudah menghafal, tapi dia gak tahu maksudnya. Kenapa kok harus ada doa seperti ini? Dia gak pernah diajari bahwa itu Allah yang menyuruh, Allah yang dicintai anak yang menyuruh, itu adalah Rasulullah yang mencontohkan, tidak diajari seperti itu. Maka saran saya, ya, untuk anak-anak masih di bawah 7 tahun, ya, tumbuhkan keimanan dulu, ya, sebelum ditanamkan adab. Tapi apabila mungkin sesekali anak mungkin melihat kita yang mempraktikkan adab, kemudian dia melihat, tidak masalah, ya, selama tidak terbentur dengan penumbuhan egosentrisnya. Namun apabila terbentur, maka adabnya ditunda, tumbuhkan imannya dulu bersamaan dengan egosentris, kemudian setelah 7 tahun bersamaan dengan diajari sholat dan diperintahkan sholat, maka kita ajarkan adab. Demikian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz. Ini satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana dengan anak dan ayahnya yang pulang sebulan sekali atau kerja di luar kota? Bagaimana cara menanamkan karakter kesolehan dari ayah ke anaknya? Silakan, Ustaz. Ya. Ini masalah orang tua yang kerja, mungkin pulangnya sebulan sekali dan sebulan setelah itu ketemu dengan anaknya. Kita ambil kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dididik oleh ibunya, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau itu tidak selalu bisa mempersamai anak setiap hari, yaitu Nabi Ibrahim sudah menetapkan visi keluarga. Nabi Ibrahim berdoa untuk menjadikan keluarganya itu adalah ahli sholat, ya. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bahwa keluarganya adalah keluarga yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah ditanamkan visi itu dan telah tersampaikan kepada si pelaksana pendidikan, yaitu siapa, istrinya. Sehingga begitu orang tua itu pergi keluar kota, walaupun tidak membersamainya setiap hari, namun visi itu sudah terpegang oleh ibu. Sehingga ibu dalam membelajarkan anak, yang mendidik anak itu sudah berpedoman kepada visi yang telah ditetapkan oleh sang ayah. Jadi kalau terpaksa demikian tidak masalah ya. Mungkin bekerja di luar kota yang ketemunya hanya sebulan sekali, tapi hendaklah ayah itu sudah menetapkan visi keluarga. Visi keluarga saya apa? Saya ingin menjadikan keluarga ini seperti apa? Nah, menetapkan visi itu hendaklah melihat potensi masing-masing anggota keluarga. Itu harus dilakukan oleh seorang ayah. Istri potensinya di bidang apa? Anak pertama potensinya di bidang apa? Ayah potensinya apa? Nanti anak yang paling kecil potensinya apa? Dari potensi-potensi itu akhirnya terbentuklah yang namanya visi keluarga. Ini itu yang perlu dilakukan, walaupun mungkin sang ayah kerjanya keluar kota dan jarang sekali pulang, ya mungkin sebulan sekali. Jadi intinya di situ, ya tidak mengapa, karena posisi ayah dalam pendidikan rumah itu adalah seperti seorang kepala sekolah, ya. Tidak setiap saat harus di kelas kepala sekolah tersebut, namun yang berada di kelas itu adalah seorang guru, yang di sini madrasah di sekolah di rumah itu adalah ibu. Nah, maka yang membersamai adalah ibu, sebagaimana di dalam syariat agama kita, bahwa tempat yang terbaik bagi seorang wanita adalah rumahnya. Ibu adalah seorang wanita, maka rumah itulah yang menjadi tanggung jawab dia. Sebab besok di hari kiamat, seorang ibu akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap kepengurusan rumah suaminya. Demikian. Baik Ustadz, demikian pertanyaan terakhir Ustadz. Silakan untuk dilanjut dengan penutupan atau pesan-pesan terakhirnya Ustadz. Ya. Sebagai penutup, Bapak Ibu pendidik, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keunikan anak. Jadi kalau kita kembali ke belakang masalah prioritas pendidikan atau materi pendidikan yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ada materi pendidikan yang harus merata kepada semua anak diberikan. Ada, yaitu karakter keimanan dan minat belajar. Namun ada materi pendidikan yang tidak bisa diberikan kepada semua anak, dan semua anak itu berbeda-beda, yaitu ada dua, yaitu gaya belajar dan bakat. Ini saya ulang lagi, materi yang diberikan kepada semua anak, yang harus ditumbuhkan pada semua anak, yaitu karakter iman, ya, kaitannya dengan akidah, kemudian ibadah, adab akhlak, ya, kemudian kaitannya dengan minat belajar, ya. Jadi akidah itu masuk dalam karakter iman, dan minat belajar itu yang ditumbuhkan kepada semua anak tanpa kecuali. Kenapa? Karena dari lahir semua anak itu diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk urusan gaya belajar dan urusan bakat itu sifatnya adalah unik. Unik di sini yang dimaksud adalah spesial. Berarti setiap anak berbeda-beda. Ini yang sering luput dari perhatian orang tua. Oleh karena itu, marilah ya kita para pendidik ya, keunikan anak ini kita fasilitasi. Keunikan anak ini kita perhatikan sehingga kita mengetahui dan bisa memetakan keunikan mereka. Sehingga kita sebagai orang tua setelah mengetahui keunikan tersebut, metode yang diberikan kepada anak yang unik tersebut itu juga metodenya unik, spesial, personal untuk anak tersebut, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Ini. Jadi ini yang betul-betul diperhatikan. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara mengetahui keunikan anak kita? Tadi sudah saya sebutkan. Sebelum kita mengamati tentang gerak-gerik perilaku anak kita, kita sebagai orang tua itu harus menerima dengan lego bahwa semua anak kita itu hebat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita itu dengan sebaik-baik bentuk, sempurna. Oleh karena itu apapun keadaan anak kita itu sebenarnya baik. sempurna sebagaimana Allah telah menciptakan anak kita itu sempurna. Maka terimalah dengan hati ikhlas, dengan hati bersyukur apapun keadaan anak kita. Ini, itu yang pertama. Nah, setelah kita bersyukur bahwa betul-betul anak kita itu semuanya hebat, baru kita mengamati. Setelah kita mengamati itu, akhirnya dalam hati kita merasakan, akan merasa senang dengan perilaku anak kita yang unik, yang masing-masing anak berbeda-beda, yang mungkin kita melihat perilaku dia itu seperti tidak ada maknanya. Sebagai contoh, anak yang umur 3 tahun atau 2 tahun meloncat-loncat, ya, mungkin sekilas bagi kita orang tua itu dianggap hal yang biasa. Tapi kalau kita paham tentang masalah apa gaya belajar dan apa bakat itu, maka setiap gerak-gerik itu akan ditarik benang merah, akan dicatat oleh ingatannya, yang nanti akan ketemu garis yang bahwa akhirnya ada kesimpulan bahwa anak saya itu gaya belajarnya ini, potensinya ini, dan lain sebagainya. Jadi jangan anggap sepele setiap gerak-gerik atau aktivitas anak, walaupun seolah-olah itu aktivitas yang sangat biasa. Contoh seperti ini, ya, contoh yang sepele. Ada anak senangnya itu melihat mobil, ya, sering ngajak sekali ada mobil berhenti minta nyupir, ya, supirannya diputar-putar, kemudian persneleknya digeser-geser. Terus suatu saat nanti pindah, mobil bosan pindah, mengajak ke museum kereta api, naik ke kereta api, semuanya digerak-gerakkan yang bisa digerak-gerakkan. Suatu saat nanti pindah lagi, ingin melihat kapal. Suatu saat nanti ingin melihat pintu air yang berada di sungai, itu pembuka pintunya diputar-putar dan sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, kadang-kadang kita melihat itu gak ada makna. Tapi kalau kita tarik benang merah, ya, antara mobil, terus kemudian kereta api, kemudian pintu air, dan lain sebagainya, maka ada benang merah bahwa anak kita tuh senang sekali dengan bidang keteknikan, gitu. Bidang keteknikan itu kita amati, itulah ketemu namanya benang merahnya di situ. Nah, tinggal kita setelah kita menemukan itu, kita ikuti, oh, anak saya ternyata kecenderungannya seperti ini. Maka apabila dia ada kegiatan yang lain di luar keteknikan, tiba-tiba kok senang bunga, nah ini peristiwanya kan ada masalah apa kok tiba-tiba dia beralih ke situ. Apakah mungkin ada tekanan sehingga dia gak mau bermain dengan mobil, mungkin dimarahi dan sebagainya. Nah, itu perlu diatasi. Nah, itulah antara lain, setelah kita mengamati perilaku anak, akhirnya kita tahu potensinya. Setelah tahu potensinya, maka gerak-geriknya bisa kita arahkan. Kok tiba-tiba kok suka bunga, ada apa ini? Padahal biasanya adalah bidang teknik ini. Jadi itulah sebagai contoh, perkara yang sepele dilakukan anak sebenarnya itu bermakna, dan itu merupakan informasi bagi orang tua untuk menggali potensi anak tersebut, untuk menggali gaya belajarnya. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban kita, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu artinya adalah pendidikan, itu tugas orang tua. Maka kalau kita capek mendidik anak, itu memang sudah kewajiban kita, ya. Nah, karena karunia dari Allah, ya, imbalan yang besar dari Allah karena kecapean kita mendidik, yaitu doa anak itu merupakan jariah, ya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, kemudian anak berdoa, pahalanya tetap sampai kepada kita. Karena apa? Mendidiknya kita itu dalam kepada anak-anak itu sangat berat sekali, ya, sangat berat sekali. Makanya pada saat kita merasa lelah mendidik anak, ya, kita ingat bahwa nanti pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini itu tugas mendidik. Maka jangan terus akhirnya orang tua karena repot dan sebagainya ingin melepas tanggung jawab, dititipkan ke sekolah dengan tujuan apa? Biar saya tidak repot. Itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan, ya, karena nanti pertanggungjawabannya bukan pada sekolah tapi kepada kita. Oleh karena itu, mari kita bersabar, ya, kita kuatkan niat kita ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mendidik itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dua syarat, ya, yang pertama adalah kita ikhlas, dan semampu kita adalah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pendidik terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Dan dari pendidikan dari guru terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah, berhasillah dicetak, yaitu generasi terbaik, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Maka apabila kita ingin anak-anak kita menjadi generasi terbaik, generasi seperti sahabat radhiyallahu anhum pada zaman-zaman kejayaan Islam, maka kita orang tua harus menjadi guru terbaik. Bagaimana kita menjadi guru terbaik? Yaitu bagaimana kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, petunjuk kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga kelak anak-anak kita betul-betul menjadi generasi yang bermanfaat bagi peradaban ini dan generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Dari saya cukupi sekian. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyadari masih banyak yang kurang pada diri saya yang masih fakir dengan ilmu ini. Mohon masukan dari para pendengar sekalian, ya, mohon koreksinya, mohon kritiknya apabila apa yang saya sampaikan itu masih salah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberikan petunjuk. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada pembawa acara atau operator.